Lebih baik aku pergi jauh darimu. Hanya satu kata aku bilang padamu. Prikitiu, prikitiu, prikitiu. Aha. Cha, cha, cha. Aku capek.